Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Tayyib, kita lanjutkan pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala pada halaman ke 167 terkait dengan ad-da'wah as-salafiyah. Kata sang penanya, qala as-su'al, pertanyaan, hal at-tasmiyatu bis-salafiyah yuwala 'alayha wa yu'ada, apakah penamaan dengan as-salafiyah, nama as-salafi atau as-salafiyah, ad-da'wah as-salafiyah, yuwala 'alayha wa yu'ada, dibangun darinya, dibangun di atasnya sikap loyal, mencintai dan membenci. Apakah kita loyal, mencintai, condong, membela, menolong dan membenci karena as-salafiyah, dakwah as-salafiyah? Beliau mengatakan, al-jawab, jawabannya, al-muwalatu wal-mu'adatu ala kitabillahi wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam. Coba untuk perhatikan bagaimana jawaban beliau. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, sikap loyal, cinta, membela, menolong, wal mu'adah, memusuhi, membenci, ini dibangun di atas kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu ataupun kelompok. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ciri khas hizbi adalah alladhi yuwali wa yu'adi ala hizbihi au ra'isihi au madhhabihi. Ciri hizbi adalah orang yang melakukan sikap loyal, demikian pula membenci, memusuhi atas dasar kelompoknya, atas dasar pimpinan ataupun mazhab yang dia anut. Qala katsirun minan nas yusammuna anfusahum salafiyyin wa laysu bisalafiyyin. Sekian banyak dari manusia menamakan dirinya sebagai salafiyun, pengikut salafus saleh, mengaku dirinya salafi. Tidak sedikit orang yang mengaku demikian. Walaisu bisalafiyin, sementara mereka bukan dari kalangan orang-orang salafiyin. Mengapa mereka menamakan dirinya sebagai salafi? Karena mereka tahu bahwasanya jalan yang benar adalah jalan yang telah dilalui dan dilaksanakan oleh salafun salih, memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Sehingga pada sebagian tempat sekian kelompok mengaku sebagai salafi, salafi NU, salafi Muhammadiyah, salafi ini, salafi itu. Di sebagian tempat demikian. Karena mereka menyadari bahwasanya jalan yang benar adalah jalan salafun salih, mengaku sebagai salafi. Sekian banyak manusia, ini kenyataan yang beliau sampaikan. Ya. Walaupun hakikatnya mereka adalah dari kalangan turatiyin, sururiyin dan semisalnya. yang telah menyimpang dari jalan salafun salih. Sekian banyak manusia menamai dirinya sebagai salafiyin, padahal mereka bukan dari kalangan salafiyin. Bal hum khusumus salafiyah, bahkan mereka khusum, mereka adalah musuh dakwah salafiyah. Betapa banyak orang yang taib mengklaim dirinya sebagai salafi, kemudian dia memberontak kepada pemerintah, melakukan teror, ikut dalam ajang demonstrasi atau ikut dalam ajang taib pemilu dan semisalnya. Qala fal ibratu laysat bil alfaz, maka yang menjadi patokan itu bukanlah nama-nama lafaz saya sebagai salafi. Al ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani, yang menjadi patokan adalah hakikatnya, hakikat dan makna yang ada pada diri orang tersebut. Apakah dia berjalan di atas pemahaman salafun salih di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, di dalam berakidah, di dalam bermuamalah, interaksi, bermasyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara. Hakikatnya apa yang dia jalani? Apakah dia sejalan dengan bimbingan salafun salih ataukah tidak? Walaupun dia mengaku sebagai salafi. Al-ibratu bil haqa'iq wal ma'ani, bukan semata-mata bil alfaz, nama-nama, ucapan dan semisalnya. Qala lafzu as-salafiyyati lafzun syarifun wa lafzun nadhifun. Lafaz salafiyah, nama salafiyah adalah lafaz yang mulia, nama yang mulia. Wa lafzun nadhif, dan lafaz yang bersih. Mengapa demikian? Karena istilah as-salafiyah adalah penisbahan kepada salafun salih yang beragama dengan memegang Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat tabi'in dan atba' tabi'in, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pula dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Lafzun syarif, lafaz yang mulia. Lafzun nadhif, lafaz yang bersih. Ibaratnya kalau ingin mempelajari agama, mempelajari apa yang telah mereka jalani dari sumber aslinya, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam manhaj dan lain sebagainya. Lafzun syarifun wa lafzun nadhif. Sehingga inilah dakwah salafiyah, dakwah Islam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr Al-Qur'an dan Sunnah, dan kami menjaganya. Sebagaimana dakwah salafiyah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mendekati akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati adh-dhahirin al-haq mansurin. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiyallahu bi'amri. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umat ini berjalan di atas al-haq, kebenaran, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memudaratkan mereka orang-orang menyelisih ataupun menghinakan mereka, tidak mempedulikannya hingga mendekati datangnya keputusan Allah. Adapun yang tidak ada jaminan adalah afrod, individu-individu yang menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah. Ini tidak ada jaminan apakah dia istiqamah ataukah menyeleweng. Adapun dakwah salafiyah itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala idza sadaqal muslimu fil imtima'i, ilaihi qalban wa qaliban. Jika seorang muslim jujur di dalam menisbahkan ilaihi kepada dakwah salafiyah atau lafaz as-salafiyah, jika dia jujur benar penisbahan dirinya, saya itu salafi, qalban wa qaliban ay jasadan wa ruhan, jasad dia dan ruhnya lahir batin, batinan wa zahiran, ya, secara batin dan lahir dia sebagai salafi, lisannya tidak mudah atau tidak mengkritik pemerintah terkait dengan interaksi sama pemerintah, anggota tubuhnya tidak memberontak kepada pemerintah. Demikian pula qalbunya, i'tiqadnya memuliakan al-umara, qalban wa qaliban batin wa zahira lahin batin. Tidak ada yang disembunyikan. Inilah dakwah salafiyah. Zahiruha ka batiniha, lahir batin sama. Tidak ada perkara yang disembunyikan, khusus bagi orang-orang khusus. Enggak. Dakwah salafiyah, dakwah yang terbuka. Nah, apa yang diajarkan itulah yang diyakini dan itulah yang dijalankan. Idza shadaqal muslim, jika seorang muslim jujur di dalam menisbahkan diri kepada lafaz salafiyah, menisbahkan diri sebagai salafi, lahir batin, jasad dan ruhnya, wa'taqada ma kana 'alaihi as-salafu min aqaida, dan dia meyakini apa yang diyakini, apa yang dijalani oleh salafun as-salih berupa akidah, dia meyakini apa yang diyakini oleh salafun as-salih. Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, seandainya mereka beriman apa yang kalian imani. Siapa dimaksud kalian ini? Itu mereka adalah para sahabat. Seandainya fa in amanu, manusia beriman apa yang kalian imani para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka mendapatkan petunjuk, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tazkiyah lahum li salafina salih, untuk para pendahulu kita, para sahabat. Dan meyakini apa yang diyakini oleh salafuna salih, wasara fi tariqihim fi ibadatihim, dan dia berjalan di atas jalan mereka salafuna salih pada permasalahan ibadah, wa muamalatihim, interaksi di antara mereka dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wa akhlaqihim, akhlaknya pun demikian, akhlaknya, budi pekerti yang dia jalani dalam kehidupan sehari-hari, mencontoh mereka, wa da'watihim, demikian pula metode dakwah, dikedepankan mana yang paling penting, dimulai dengan akidah, ibadah, bukan semata-mata mengedepankan perkara siasi ataupun iktisodiyah, perkara politik ataupun ekonomi, namun mengikuti jalan salafun salih, meluruskan akidah mereka, akidah kaum muslimin, berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah Islam, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh, bukan kemudian akidahnya salafiyah, manhajnya ikhwaniyah, akidahnya dengan akidah salafiyah, akidah salafun salih, kemudian metode dakwahnya metode dakwah ikhwanul muslimin, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lainnya, mencampur adukkan, bukan demikian, namun dijalani seluruh apa yang dijalani oleh salafun salih. Qala fa ni'ma al-laqabu hadza, kalau demikian dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dakwah, manhaj, seluruh aspek agama mengikuti salafun salih, fa ni'mal laqabu hadza, maka sebagus-bagusnya lakop, penamaan, penisbahan hadza ini. Bagus kalau demikian keadaannya. Demikian pula barakallahu fikum, ketika seorang berupaya untuk mengikuti jalan salafun salih dalam segala aspek yang kita sebutkan tadi, tentu akan semakin dekat kedudukan mereka, tempat mereka di surga kelak. Dalam rangka mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka, Allah sebutkan dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, pujian terhadap salafun salih itu bukan semata-mata pujian, namun agar kita mengikuti jalan mereka. Fa ni'mal laqabu hadza wa ni'mal wasfu. Sungguh sebaik-baik laqab, penamaan, adalah demikian. Jadi dia berucap, menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah, dia wujudkan dalam praktek keseharian, lahir batin. Wa ni'mal wasfu, dan itu merupakan sebagus-bagusnya sifat. Walau khalafahu al-multabisu al-mutalabbisu bihi, walaupun al-mutalabbis, orang yang menyamarkan dakwah salafiyah, menyelisihi dia terus konsisten. Karena patokannya jelas, dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, akhlak, dakwah, ibadah, sudah ada garis yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fattabi'uhu, ikuti jalan tersebut dan jangan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Naam, barakallahu fikum. Walaupun engkau seorang diri, ketika memegang teguh dakwah salafiyah, akidatan wa manhajan wa ibadatan wa muamalatan wa ghaira dzalik, dan lain sebagainya. Baik, sebagaimana dikatakan oleh salafun salih, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahidan. Al-jama'ah adalah orang yang sejalan dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Mengapa dikatakan walaupun dia sendirian dikatakan jamaah? Karena dia berjamaah, bersatu dengan salafun salih. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqan." Enggak sendirian. Walaupun dia di tengah masyarakat yang rusak akidahnya, manhajnya, namun dia berupaya untuk menjalankan apa yang telah dijalankan oleh salafun salih. Dia meninggal dunia, kemudian akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang mulia, dibarengkan dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dia akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahidan. Jama'ah itu adalah orang yang sejalan dengan kebenaran walaupun dia sendirian. Kenapa? Karena dia berjama'ah dengan salafun salih. Demikian pula para nabi dan para rasul. Qala fayunqalu lil mukhalif, maka dikatakan kepada orang yang menyelisihi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka dikatakan kepada orang menyelisih dakwah salafiyah walaupun dia mengaku sebagai salafi, katakan, wahai orang-orang yang beriman, katakan kepada dia, wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengucapkan perkara yang tidak kalian lakukan? Mengaku, menisbahkan diri sebagai pengikut dakwah salafiyah, namun menyelisihi dakwah tersebut. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah, kalian mengucapkan perkara yang tidak kalian lakukan. Ini barakallahu fikum celaan bagi siapapun yang berucap al-haq, kemudian dia tidak melakukannya, ataukah dia mengerti kebatilan dan mengucapkannya namun dia sendiri yang melanggarnya. Qala hafizahullah ta'ala, lakin ana aqsud au a'rifu, lakin ana aqsudu au a'rifu anna kathiran minan nas tughidhuhum hadhihi at-tasmiyatu la min ajli al-lafaz. Tayyib, namun yang saya maksud atau yang saya ketahui bahwasanya sekian banyak dari manusia tughidhuhum hadhihi tasmiyah, sekian banyak manusia itu marah, enggak senang, murka dengan nama as-salafiyah, benci, diembel-embeli dengan wahabi ataupun takfiri dan semisalnya, tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dusta, ya. Namun saya bermaksud atau saya mengetahui bahwasanya sekian banyak manusia itu murka dengan sebab penamaan ini, enggak senang. La min ajli al-lafaz, bukan karena semata-mata nama. Wa innama min ajli al-jauhari wal ma'na alladhi yantawi 'alaihi hadzal lafaz. Hanya saja mengapa dia murka, manusia sekian banyak benci terhadap nama ini as-salafiyah, karena min ajli al-jauhar, yakni unsur atau elemen serta makna yang terkandung pada lafaz itu, lafaz as-salafiyah. Lafaz tersebut, lafaz salafiyah, ini mengandung penisbahan kepada salafun salih, di mana kalau kita melihat hakikatnya, itulah hakikat agama Islam. Hakikat agama Islam. Dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kafir ataupun yang lainnya, Yahudi, Nasrani, ya, dan ahli bid'ah seluruhnya, ini mengarahkan senjata-senjata mereka, hujah-hujah mereka, kalau seandainya dikatakan sebagai hujah, ini diarahkan kepada dakwah salafiyah. Karena hakikat dakwah salafiyah itu adalah suatu dakwah yang mengembalikan umat manusia ke dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuduhan-tuduhan mereka berikan, dituduh dengan tuduhan wahabi, padahal hakikatnya mereka adalah salafiyun yang mengembalikan umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Karena mereka tahu kalau haula as-salafiyun, kalau salafiyun itu bangkit kemudian memiliki kekuatan, ya, menyebarkan dakwah di mana-mana diterima oleh masyarakat, masyarakat akan sadar akan hakikat agama Islam. Ketentraman dan hawa nafsu mereka akan terancam. Haula al-kafarah wal-fajarah, mengerti bahwasanya hakikat dakwah salafiyah itu demikian, itulah agama Islam. Sehingga yang jadi sasaran adalah dakwah salafiyah. Berbagai upaya mereka lakukan. Qala walakin lahum asalibu walahum hiyalun litanfiri la anil lafzi wa inna ma'an haqiqatihi wa jauhirihi wa jauharihi wa ma'nahu. Hanya saja mereka memiliki metode-metode dan memiliki tipu daya litanfir, untuk membuat lari dari la an lafzi, bukan semata-mata karena lafadznya, namun karena hakikat dakwah tersebut dan inti komponen yang ada pada dakwah itu dan makna yang terkandung di dalamnya. Maknanya dakwah salafiyah itu mengembalikan umat manusia ke dalam agama Islam yang benar. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan seluruh aspek agama kembali ke sana. Umat akan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Umat akan menjadi mulia Ini hakikatnya. Fanas'alullah an yu'afiyahum min hadzal bala. Semoga Allah SWT memberikan afiyah, keselamatan kepada mereka dari musibah semacam ini. Barakallahu fikum. Ini dari sini kita memahami bahwasanya al-mu'alah wal-mu'adah itu adalah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun as-salih. Pertanyaan semacam ini perlu dijawab dengan jawaban yang luar biasa bagusnya, di mana di balik pertanyaan tersebut beliau menjelaskan hakikat apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, kebencian musuh-musuh Allah terhadap dakwah salafiyah. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Qala as-su'al hal 'indama nutliqu kalimata ahli sunnati wal jamaah nakunu qad qasatna aidan lil maturidiyah qasatna aidan al maturidiyata wal asy'irata fi hadzal musamma wa kayfa yakunu dhalik wa hal musamma salafiyyin akhassu min sunniyyin. Apakah ketika kita mengitlakkan, menggunakan, apakah ketika kita menggunakan kata ahlu sunnah wal jamaah, kita masukkan ke dalamnya maturidiyah dan asyairah dalam nama tersebut? Jadi ketika kita mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, apakah masuk di dalam barisan ahlu sunnah wal jamaah itu kelompok al-maturidiyah dan al-asyairah? Wa kaifa yakunu dzalik? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah penamaan salafi ini lebih khusus dari sunni? Menisbahkan diri kepada salafun salih lebih khusus daripada menisbahkan kepada sunnah. Qala hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa rahimahullahu hayyan wa mayyita. Al-jawab, ala kulli hal, apapun keadaannya, ahlu sunnati wal jama'ati hum al-muttabi'una li kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, ahlu sunnah wal jama'ah itu adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-mu'tasimuna bihabdillahi azza wa jal. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah. Allah mengatakan, wa'tasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Ditafsirkan oleh para ulama dengan beraneka ragam tafsir dari salafun as-salih. Kadang tafsirkan dengan Al-Quran, kadang tafsirkan dengan al-syari'ah, al-islam, dan semisalnya, di mana tafsiran-tafsiran semacam itu tidak bertolak belakang. Sama. Nah, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta berpegang teguh dengan tali Allah. Berjalan pula dengan pemerintah kaum muslimin, tidak memberontak mereka. Dan makna-makna yang lain dari hablullah. As-salikuna tariqa as-salafi as-salihi fi aqaidihim wa ibadatihim. Ini. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jalan salaf pendahulu yang saleh. Allazi qama bi haqqillahi wa haqqi ibadihi. Orang saleh itu adalah orang yang menunaikan haknya Allah dan hak hamba Allah. Ini orang saleh. As-salikun ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menjalankan atau berjalan di atas jalan salafun as-salih pada akidah dan ibadah mereka. Bukan hanya akidah saja, ibadah pun demikian. Nah, manhaj dakwah mengikuti metode mereka. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita melihat definisi semacam ini, ya, maka maksudnya ahlus sunnah wal jamaah adalah as-salafiyah, as-salafiyun, yang menisbahkan diri kepada salafun as-salih, bukan semata-mata Al-Quran dan sunnah difahamihim dengan pemahaman mereka pribadi, bukan, namun dengan pemahaman para pendahulu yang saleh. Wa amma man in harafa an aqidatihim fi tauhidil asma was sifat. Adapun orang yang menyimpang dalam perkara akidah mereka, dalam permasalahan tauhid al asma dan sifat, misal dia mengakui sebagian sifat 13 atau 7 ataupun 20, tayyib, kemudian menolak sifat-sifat yang lain, atau dia mentahrif, menyelewengkan sifat-sifat Allah, diselewengkan, atau penyimpangan yang lainnya, inhiraf fi tauhidi al-asma' was-sifat, atau bahkan bisa jadi dari kalangan Jahmiyah, ya, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun orang yang menyimpang dari akidah salafun saleh dalam perkara tauhid, nama-nama dan sifat Allah, wa fi tauhidil ibadah, dalam perkara tauhid peribadatan kepada Allah, falau sammau anfusahum ahla sunnati wal jamaah ghalatun. Walaupun mereka menamakan diri-diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ini adalah ghalat, khata', kesalahan. Seperti kaum al-asyairah wal maturidiyah dalam perkara al-asma was sifat. Naam. Menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat yang lainnya. Penyimpangan dalam hal akidah yang tidak sesuai dengan akidah salafun salih. Amiruha kama ja'at bila kaif. Salafun salih dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid al-asma as-sifat, memiliki prinsip amiruha, berlakukan dalil-dalil itu kama ja'at, sebagaimana datangnya. Jangan ditanyakan bagaimana gambarannya ataupun diserupakan dengan makhluk. Berbeda hanya dengan kaum al-Maturidiyah dan Asy'ariyah ataupun yang lainnya. Kadzibun wa kadzibun, dan ini adalah kedustaan. Mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Wa tashabba'u bima lam yu'tau, dan mereka merasa kenyang, merasa puas, merasa bangga dengan perkara yang tidak diberikan kepada mereka. Bangga mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, walaisu bi ahli sunnah wal jamaah. Bangga mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah, padahal dia bukan orang yang mengikuti sunnah. Wala al jamaah, tidak pula jamaah. Nah, tidak sedikit dari mereka, tayyib, kelompok-kelompok tersebut, ya, memiliki prinsip akidah dan manhaj bolehnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Naam. Ahli bid'ah wal ahwa. Qala hafidhahullah ta'ala, wa qad kana as-salafu idza waqa'a al-mar'u fi aqidati al-irja' akhrajuhu min da'irati ahli sunnati wal jamaah. Salafun as-salih bersikap terhadap seseorang jika orang itu terjatuh kepada akidah al-irja, murji'ah, takhir al-amal an musamma al-iman, ya, mengeluarkan amalan dari nama iman, murji'ah, bahwasanya al-amal la yadurru li sahibiha mahma yakunu minal iman. Amal kejelekan, maksiat, dosa itu tidak mempengaruhi sama sekali seorang keimanan seorang muslim apapun kejelekan tersebut. Kama la tanfa'u at-ta'ah bil kafir, sebagaimana ketaatan enggak bermanfaat bagi orang kafir. Ini pemahaman al-murji'ah ta'khir al-amal an musamma al-iman, mengeluarkan, mengakhirkan amalan dari definisi iman. Amalan enggak berpengaruh. Sebesar apapun dosa yang dilakukan hamba, itu enggak berpengaruh terhadap imannya. Bahkan imannya seperti iman malaikat. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Murji'ah. Akhrajuhu. Tayyib, salafun salih jika melihat, ya, jika mendapatkan orang yang terjatuh kepada akidah Murji'ah, akhrajuhu, maka mereka mengeluarkan orang tersebut dari, ya, barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa idza waqa'a fi aqidati al-qadari, jika seseorang terjatuh pada akidah al-qadariyah, bahwasanya manusia kehendak mereka, masyiah mereka, iradah mereka, kharijatun an iradatillahi azza wajal, keluar dari kehendak dan kemauan Allah. Bahwasanya Allah tidak memiliki kehendak dan keinginan pada makhluk. Nah, makhluk hur, bebas. Ini akidah al-qadariyah, akidah ahli bid'ah, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya manusia punya kemampuan, punya masyiah, punya iradah, namun iradah dan keinginannya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Au aqidati at-tajahhum, atau akidah tajahhum. Naam. Akidah Jahmiyah, apa akidahnya? Bahwasanya Allah enggak punya nama sama sekali. Allah enggak punya sifat. Ini akidah at-tajahhum, Jahmiyah. Nah, yang dikafirkan oleh para ulama, ya. Al-Jahmiyah ya'buduna al-adam. Jahmiyah itu menyembah zat yang enggak ada. Gimana enggak ada, ya? Gimana? Sesuatu yang enggak punya sifat, enggak punya nama, ada apa tidak? Enggak ada. Sesuatu itu paling tidak dia memiliki satu sifat atau bahkan lebih. Nah, ini Jahmiyah at-tajahhum, ini menolak nama dan sifat bagi Allah. Alasannya apa? Kalau Allah diberi nama, diberi sifat seperti makhluk. Syabbahu thumma attalu. Mereka mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian meniadakan. Akhirnya apa? Terjatuh kepada akidah yang fasid, yang rusak. Ya. Meniadakan nama dan sifat bagi Allah. Qala wa ta'til, atau dia terjatuh kepada ta'til yang lebih umum, baik ta'til nama atau ta'til sifat. Naam. Menolak, meniadakan sebagian sifat. Au ma syakala dzalik, atau yang semisal dengan itu, ya. Badda'uhu wa akhrajuhu, maka salafuna salih mengatakan, ya, mencap mereka sebagai ahli bid'ah. Wa akhrajuhu, dan mengeluarkan dia, an da'irati ahli sunnati wal jamaah, dari barisan ahli sunnah wal jamaah, siapapun dia. Qala wa hadha huwa at-tariqu as-sahih was-salim fi at-ta'amul ma ahli al-bid'ah. Ini merupakan jalan yang benar dan jalan yang selamat di dalam bermuamalah, berinteraksi, bersikap terhadap ahli bid'ah. Alladzina tayyib yasummuna anfusahum, yang menamakan diri-diri mereka bi ahli sunnati wal jamaah, dengan ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan sebagai mubtadi, dikeluarkan dari barisan ahli sunnah wal jamaah. Qala al-an yakuluna, sekarang mereka menuduh ahli sunnah wal jamaah salafiyun. Al-ana yakulun, sekarang mereka ahli bid'ah wal ahwa mengatakan, wahabiyah hum yukhrijunana anil islam. Dengan nama apa? Wahabi. Wahabi telah mengeluarkan kita dari agama Islam. ini tuduhan-tuduhan dusta. Kita enggak mengeluarkan mereka dari agama Islam kecuali memang di situ apa? Mengandung unsur kekufuran. Nah, kita hanya mengeluarkan apa? Mereka dari anda irati ahli sunnati wal jamaah, keluar dari barisan ahli sunnah wal jamaah, masuk pada barisan yang lebih luas apa? 72 golongan. Wasataftariku hadhihi al-umma ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah al-jamaah. Ya. Kita enggak mengeluarkan mereka dari barisan Islam, namun kita masukkan mereka dalam barisan 72 golongan tersebut. Nah, coba mereka mengatakan Wahabiyah, Wahabi. Pada nisbah semacam ini terbantah dari beberapa sisi. Baik. Qala wa mimma yanbaghi at-tanabbuhu lahu, di antara perkara yang penting untuk diperhatikan, annal khawarij al-jududa al-ana, khawarij gaya baru saat ini, tayyib, yasimuna ahla sunnati bil irja, mencap ahlu sunnah wal jamaah dengan al-irja, tuduhan, ya, khawarij gaya baru, tayyib, mencap ahlu sunnah wal jamaah salafiyah sebagai kaum murji'ah. Ala tariqati al-khawarij wal mu'tazilati alladziina kaanu yarmuuna ahla sunnati bil irja' bi annahum musyabbihatun wa mujassimatun. Ya. Jadi sekarang khawarij sekarang menuduh ahlus sunnah sebagai murji'ah. Mengapa? Karena ya sikap ta'anni ahlus sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan. Berbeda halnya dengan kaum khawarij, ya, sedikit-sedikit kafir. Ya. Karena amalan. Yang mana kita mengerti semua bahwasanya al-khawarij ya yukaffiruna al-muslimin bi kabirah min al-kaba'ir. Mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar. Ahlus sunnah tidak terburu-buru dalam hal ini. Madamu muslimin, selama mereka kaum muslimin, tidak keluar dari agama Islam, mereka menuduh ahlu sunnah murji'ah. Mengapa? Akharu al-amal al-musamma al-iman. Padahal bukan demikian. Oleh berdasarkan jalan al-khawarij dan mu'tazilah, yang dahulu mereka yarmuna ahlu sunnah, ya, menuduh ahlu sunnah wal jama'ah bil-irja', bahwasanya mereka murji'ah. Bi annahum, dan mereka dituduh sebagai musyabbihah dalam hal, kalau tadi al-irja, dalam hal al-ism tasmiyah al-amal fil iman, dalam penamaan amalan dalam kategori iman, mengatakan sebagai al-sunnah murji'ah. Kemudian dalam hal al-asma wa sifat, wa bi annahum musyabbihatun wa mujassimatun, menuduh ahlus sunnah wal jamaah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, tuduhan semacam ini kita dengar, dituduh ahlus sunnah sebagai musyabbihah. Mengapa? Karena ahlus sunnah meyakini Allah itu punya tangan, Allah itu punya dua mata, Allah punya ini dan itu, berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah. Mereka menuduh ahlus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya dua mata, manusia punya dua mata, Allah punya dua mata. Tuduhan demikian. Padahal bukan demikian. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ahlussunnah menetapkan sifat itu, kemudian tidak menyerupakan dengan makhluk. Wa mujassimah. Dan ahlussunnah dituduh sebagai mujassimah. Apa itu mujassimah? Menuduh Allah sebagai jism, jasad. Nah, ini juga pembahasannya khusus sebenarnya, al-mujassimah, istilah jism ini. Nah, mengapa? Karena ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah punya tangan, punya kaki, punya mata. Di mana? Kalau itu di sisi manusia, itu menunjukkan apa? Anggota apa? Badan. Walaysa bilazim, itu enggak bukanlah suatu hal yang harus. Laisa kamitslihi syai'un wahuwa sami'ul basir. Tuduhan-tuduhan semacam ini tuduhan dusta. Kalau mereka mau belajar, memperhatikan ya apa yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, tuduhan ini enggak benar. Tuduhan irja, tuduhan musyabbiha, tuduhan mujassimah, tuduhan-tuduhan palsu. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.